ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد استرى الحديث عمر ابن أبي deketin lagi. Mawal, sudah, duduk. Anta, ikra. Ikras. Ikram. Ikram hadis berapa? Jangan bisik-bisik. Allahumma Sen, yang jelas dah. Sen, anda, yang jelas. Ini jelas semua. Sudah, Abu Barik mau setoran? Oh. Yang lain udah setoran? Pakai ini. Gak apa-apa, yang mau setoran, setoran ya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita lewati pembahasan tentang Harbul Fijar, peperangan Fijar. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Wa kanat Khadijatu bintu Khuwailidin imra'atan tajiratan dzata syarafin wa malin. Masih di negeri Mekah ada seorang wanita yang dikenal dengan Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Dia adalah seorang pedagang. Wanita pedagang, wanita yang dari keturunan terhormat dan berharta. Ya. Pedagang bukan sekedar pedagang tapi pedagang kaya, kaya raya. Dan dia dari keturunan terhormat. Sama dari Quraisy juga. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabnya. Tastajirur rijal fi maliha wa tudaribuhum iyyahu. Dia mengambil, menjadikan pekerja-pekerja dari kalangan para lelaki untuk mengelola dagangannya dan melakukan mudharabah dengan mereka. Mudharabah itu bahasa kitanya di sini disebutkan dalam terjemah dalam catatan kaki, antu'ti malan li ghairika yattajir fi, engkau memberikan dana kepada orang lain agar dia memutarkannya, fayakunu lahu sahmun ma'lum minar ribih, dan dia mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut. Ini mudharabah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Khadijah bintu Khuwailid. Wa kanat Quraisy qauman tujaran. Quraisy ini kaum yang dikenal kaum pedagang sebagaimana telah kita lewati. Kaum Quraisy ini dikenal dengan perniagaannya. Mereka pedagang, orang-orang Quraisy. Terutama ya, ketika mereka pergi ke Yaman, setelah mereka belanja di sana, ya, mereka nyetok barang-barang Yaman di Mekah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Syam yang mau ke Yaman mencari barang Yaman sudah ada di Mekah. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi ke Yaman. Cukup di Mekah. Demikian pula ketika mereka pergi ke Syam, ya. Pergi ke Syam, setelah mereka belanja dan mereka stok barang Syam di Mekah. Tujuannya apa? Orang-orang Yaman yang ingin barang Syam itu ternyata sudah ada di Mekah. Jadi enggak jauh-jauh lagi ke Syam. Tempatnya strategis, letaknya strategis Mekah itu di tengah. Nah, orang-orang Quraisy ini terkenal ya, Qauman tujaran, kaum yang dikenal dengan perniagaannya, pedagang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, surat khusus surat Quraisy. Li ila fi Quraisy. Kebiasaan mereka orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan mereka itu melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Perjalanan dagang, ya, berdagang. Dan juga sudah kita sampaikan pembahasan yang lalu, Ali bin Abi Abu Thalib, ya, bersama kaumnya pergi ke Syam berdagang. Memang demikianlah kebiasaan mereka orang-orang Quraisy. Falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma balaghaha min sidqi hadithihi wa 'idami amanatihi wa karami akhlaqihi ba'athat ilaihi. Terdengarlah sampai ke telinga Khadijah bintu Khuwailid bahwa ada di sana seorang laki-laki yang dikenal dengan kejujurannya, orangnya terkenal jujur, orangnya terkenal sangat menjaga amanah, sampai-sampai beliau digelari Al-Amin, ya, orang yang terpercaya, yang dikenal bahwa akhlaknya dermawan, akhlaknya mulia, terkenal itu di Arab, ya. Siapa Al-Amin Muhammad? Siapa orang yang jujur itu ucapannya? Kalau berbicara selalu jujur, tidak pernah berdusta Muhammad. Siapa itu yang orang yang benar-benar menjaga amanah, benar-benar kuat jiwa amanahnya Muhammad? Terkenal, ya, di lingkungan itu, di Mekah dikenal sekali Nabi kita Muhammad SAW. Sampailah berita ini di telinga seorang wanita pedagang kaya yang terhormat. Ba'athat ilaihi. Akhirnya Khadijah mengutus seseorang untuk menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradat alaihi an yakhruja fi malin laha ila Syam tajiran wa tu'tihi afdala ma kanat tu'tihi ghairahu minat tujjar. Khadijah menawarkan diri kepada beliau supaya ikut berdagang, menjadi anggotanya, menjadi pegawainya, menjadi karyawannya, pergi berdagang ke Syam dengan imbalan dia mendapatkan upah yang lebih daripada pedagang-pedagang yang lain, yang lebih daripada karyawan-karyawan yang lain. Ia dapat upah sebagaimana karyawan-karyawan yang lain, tetapi upah untuk dia ini lebih, ya. Ini tawaran Khadijah, ya. Kemudian tetapi pergi ke Syam itu bukan beliau sendiri, ma'a ghulamin yuqalu laha Maisaratu, bersama seorang budak, budak Khadijah yang bernama Maisarah. Budaknya namanya Maisarah. Supaya pergi berdagang dengan Maisarah ke Syam. Imbalannya mendapatkan upah yang lebih, yang lebih dari pegawai-pegawai yang lain, ya, lebih tinggi. Masya Allah, baru mau masuk kerja, ya, dapat upah lebih tinggi, gajinya paling besar. Nah, siapa yang gak mau coba? Hah? Bukan melamar pekerjaan, tapi dicari, ya, dicari, dapat gaji lebih tinggi, paling besar gajinya daripada pegawai-pegawai yang lain. Itulah orang yang baik. Kalau kita baik, ya, pekerjaan itu mencari. Saking butuhnya manusia dengan kejujuran, saking butuhnya manusia dengan sifat amanah dan akhlak yang mulia, dicari. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, dicari. Ya, belum ada tes-tes segala, belum ada tes keahlian apa enggak, enggak pakai tes, langsung diterima, bahkan diharapkan kehadirannya. Gajinya lebih tinggi daripada yang lain. Masya Allah. Inilah keutamaan orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang baik akhlaknya. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha wa kharaja fi maliha dzalika. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran Khadijah. Pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ya bersama Maisarah mendatangi negeri Syam, berdagang di sana. Ya, barang-barang Mekah, barang-barang Yaman di sana juga sekalian belanja, ya dijualkan di sana juga sekalian belanja, kemudian belanja untuk stok di Mekah juga, ya pergi ke Syam. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhilli syajaratin qariban min sawma'ati rahibin. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah, ya singgah di naungan pohon di dekat gereja seorang rahib minar ruhban. Singgah sebentar ya, karena yang namanya perjalanan capek ya, biasa namanya perjalanan. Kalau zaman dahulu itu nggak ada mobil, mobil nggak ada ya, motor nggak ada juga, lebih sepeda nggak ada, sepeda aja nggak ada ya, apa pesawat terbang apalagi, apa kendaraan orang dulu, unta ya, unta kendaraan orang dulu. Namanya di perjalanan capek itu wajar, berhenti sebentarlah mencari naungan. Ternyata ada tempat berteduh, berteduhlah di dekat gereja seorang rahib, tempat ibadah seorang rahib pendeta Nasrani. Singgahlah Rasulullah SAW di sana istirahat sebentar. Fattala'a rahibu ila Maisarah. Akhirnya ada di sana pendetanya melihat kepada Maisarah. Faqala man hadzal rajul alladhi nazala tahta hadhihi syajarah? Siapa orang ini yang singgah di bawah pohon ini, siapa dia? Dijawablah oleh Maisarah, hadza rajulun min Quraisy. Orang ini berasal dari Quraisy. Min ahlil haram, tinggalnya di Mekah. Faqala lahu ar-rahib. Faqala lahu ar-rahib, ya sang pendeta pun berkata, ma nazala tahta hadhihi syajarati qattu illa nabi. Tidaklah ada yang singgah di bawah pohon ini seorang pun kecuali nabi. Ya, dia mengetahui dari tanda-tandanya, dari yang pernah dia pelajari dari kitab-kitab terdahulu. Sudah akhirnya pergi berangkat, dan hal ini tentu mengganjal di hati Maisarah. Tetapi disimpan oleh Maisarah masalah ini. Nanti akan diceritakan kepada Khadijah tentunya selaku tuannya. Karena tugas dia ini hanya menemani Nabi Muhammad SAW berdagang, dia menemani Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah mereka ke Syam lagi. Thumma ba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sil'atah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjualkan barangnya. Allati kharaja biha washtara ma arada an yashtariya. Setelah beliau jualan, ya setelah beliau berdagang, akhirnya beliau juga di situ membeli, ya, membeli barang-barang Syam untuk dijualkan ke Mekah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan apa? Hah? Supaya apa tujuannya? Barang-barang Syam ditaruh di Mekah. Biar memudahkan orang-orang Yaman yang mau ke Mekah, Syam. Barangnya sudah ada di Mekah. Tsumma aqbala qafilan ila Makkah. Selesai berdagangnya, kembali lagi ke Mekah pulang. Fakana Maisaratu idza kanatil hajiratu washtaddal har. Maisarah melihat ketika kondisi sedang panas, benar-benar panas mencekak, benar-benar panas, karena daerah timur sana, daerah Arab itu panasnya tidak sama dengan panas kita. Benar-benar terasa luar biasa. Kalau yang pernah kami rasakan sendiri di Yaman Selatan itu panas ya. Siang-siang itu kalau setelah selesai sholat kita pergi keluar dari masjid ya tanpa sendal, itu benar wallahi panas sekali. Kaki kita rasa apa minjak bara api rasanya, panasnya luar biasa. Memang benar panas ya, daerah-daerah sana Arab kalau yang panas seperti daerah-daerah yang panas, benar-benar panas ya. Nah, ketika panas benar-benar sedang panas, sedang-sedang di puncaknya, ya ramalakaini yudhillanihi minasyams wa huwa yasiru ala ba'irihi. Maisarah melihat dua malaikat menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi Muhammad berjalan naik untanya, dinaungi oleh dua malaikat. Falamma qadima Makkah ala Khadijah bimaliha ba'at ma ja'a bihi fa ud'ifa aw qariban. Ketika beliau tiba di Mekah, ya, memberikan apa yang telah dia jualkan, ya, Khadijah pun memberikan upah yang berlipat ganda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya perniagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar diberkahi, ya. Perniagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menguntungkan, ya, tidak mengecewakan Khadijah. Wa haddatsaha Maisaratu an qauli Rahib. Setibanya di Mekah, Maisarah mendatangi Khadijah menceritakan apa yang terjadi, yaitu ucapan seorang rahib, ma nazala tahta hadhihi syajarati qattu illa nabi. Tidaklah yang singgah di bawah pohon ini kecuali nabi. Ini sebagaimana ucapan seorang pendeta dari Syam, diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Dan Maisarah juga menceritakan keganjalan yang lainnya, dua malaikat menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika panas sedang benar-benar terik, dia dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas untanya. Wa kanat Khadijatu imra'atan hazimatan labibatan syarifatan. Khadijah ini seorang wanita yang tegas, wanita yang kuat, wanita yang cerdas, wanita yang mulia. Ma'ama aradallahu biha min karamatihi. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan Khadijah. Falamma akhbaraha Maisaratu bima akhbaraha bihi ba'athat ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan Maisarah, tentu Khadijah merasa tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini bukan orang biasa. Dari sisi akhlak, akhlaknya semua sepakat, ya. Orang-orang Mekah sepakat akan baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang mencela. Mereka semua sepakat Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin, orang yang terpercaya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang baik akhlaknya. Tidak ada yang mencela. Tentu ini bukan orang biasa, kata Khadijah. Dan Khadijah pun tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Khadijah, ya, mengutus seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengutus seseorang, ya. Bukan dia sendiri yang datang, tetapi mengutus seseorang dengan membawa berita, yabna ammi, wahai anak paman. Anak paman artinya memang dari sisi kekerabatan ada kedekatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah, tapi tidak mahram, ya, tidak mahram dari sisi kemahraman, memang tidak mahram, ya. Inni qad raghibtu fika, aku menginginkan, ya, menginginkan bukan sebagai karyawan sekarang, ya, naik tingkatannya sebagai suami, ya, liqarabatika wasitatika, disebutkan oleh Khadijah kebaikan-kebaikan karena kekerabatan, keakraban, karena engkau adalah orang yang menengahi fi kaumika, di antara kaummu. Ketika mereka orang-orang Arab berselisih, mereka tidak menemukan solusi, yang dicari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengahi masalah itu, dan semuanya setuju, sepakat dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menyelisihi. Luar biasa, masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa amanatika, karena engkau adalah orang yang amanah. Wa husni khuluqika, akhlakmu baik. Wa sidqi haditsika, ucapanmu jujur, benar, tidak dijumpai sedikit pun kedustaan dari ucapanmu. Ini ucapan yang dibawa oleh utusan tersebut dari Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma aradat alaihi nafsaha, kemudian Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Khadijatu yauma idzin awsata nisa'i Quraisy nasaban. Khadijah ini adalah wanita Quraisy yang paling tinggi nasabnya. A'lamuhunna syarafan, yang paling mulia di sana. Wa aktsaruhunna malan, wanita yang paling banyak hartanya. kurang apa lagi, dari sisi nasab mulia, dari sisi harta paling banyak. Kullu qaumiha kana harisan ala dzalika minha law yaqdiru alaihi. Masing-masing dari kaumnya, dari manusia yang ada di sana, ya, berharap dengan Khadijah, sangat berharap dengan Khadijah kalau mampu, ya. Tapi barangkali enggak, sudah merasa minder, enggak jadi maju, ya. Di, nah, di sini Khadijah menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qalat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Khadijah menyebutkan yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kira-kira jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzakara dzalika li a'mamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada pamannya, ya. Dipanggillah paman-pamannya. Siapa saja paman-paman Rasulullah? Ingat enggak? Siapa paman Rasulullah? Lupa. Siapa saja paman-paman Rasulullah? Siapa paman Hamzah? Hamzah, ya. Hamzah ya paman beliau. Siapa lagi? Abu Hamzah. Abbas paman beliau. Siapa lagi? Hah? Abu Lahab. Abu Thalib. Nah, Abu Thalib, ya. Barakallahu fikum. Fa kharaja ma'ahu ammuhu Hamzah. Namun yang memegang kendali di sini, ya, yang keluar dari paman-pamannya, yang maju Hamzah, ya. Hamzah bin Abdul Muthalib ini yang maju, ya. Ya, setuju, Nabi SAW setuju, tapi yang maju menemui Khuwailid adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa Khuwailid? Siapa Khuwailid? Khuwailid siapa? Apa hubungannya dengan Khadijah? Adik kakak apa kakak adik? Siapa Khuwailid? Nah, lupa. Siapa yang ngantuk? Bapaknya Khadijah. Jangan lupa ya. Khuwailid ini bapaknya Khadijah. Khuwailid ini bapaknya Khadijah. Hamzah maju, ya. Maju masuk menemui Khuwailid bin Asad, ya. Fa khatabaha ilaihi fatazawwajaha. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminangnya lalu menikahinya. Resmi Khadijah dan Muhammad menjadi suami istri. Fa waladat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum, ya. Khadijah mengarungi hidup rumah tangga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau melahirkan semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa Ibrahim, kecuali Ibrahim. Ibrahim ini dari Maria al-Qibtiyah. Selain Ibrahim, semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Khadijah. Ya. Selain Ibrahim, semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Khadijah. Masyaallah. Al-Qasim, Al-Qasim ini, ya, meninggal dalam keadaan masih kecil. Wabihi kana yukanna, ya, beliau juga berkunyah dengan Abul Qasim. Abul Qasim nama kunyah beliau. Anak beliau namanya Al-Qasim, meninggal di waktu masih kecil. Wa Tahir wa Taib, ya, Tahir dan Taib ini juga satu namanya Abdullah. Wa Zainab, Zainab ini anak beliau. Ruqayyah, Ruqayyah ini, ya, dinikahi oleh Utsman bin Affan. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kemudian Ruqayyah ini meninggal pada saat Perang Badar. Pada saat Perang Badar meninggal, ya. Utsman tidak mengikuti Perang Badar karena diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga Ruqayyah di Madinah. Ketika Ruqayyah meninggal, Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan anak yang berikutnya, yaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum, sehingga Utsman bin Affan ini mendapat gelar Dhu An-Nurain, pemilik dua cahaya, menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ummu Kulsum ini anak Khadijah, ya, dari Khadijah. Fatimah, Fatimah juga dari Khadijah, ya, alaihi wassalam. Fa'amal Qasim wa Taib wa Tahir, adapun Al-Qasim, At-Taib, At-Tahir, Al-Qasim dan Abdullah ini fahalaku fil jahiliyah, meninggal di masa jahiliyah. Nabi SAW belum diutus. Al-Qasim dan Abdullah yang kecil anaknya meninggal di masa jahiliyah. Adapun Ibrahim, Ibrahim ini meninggal di masa Islam. Ketika Ibrahim meninggal, ya, sebagian dari manusia ya mengira ada sesuatu karena meninggalnya itu bertepatan dengan gerhana, gerhana matahari. Karena gerhana mata, gerhana pada masa Rasulullah SAW hanya satu kali, yaitu gerhana matahari. Bertepatan dengan gerhana matahari Ibrahim ketika meninggal. Maka ketika gerhana itu Rasulullah SAW langsung berkhutbah mengatakan, ya, sesungguhnya gerhana ini, ya, adalah sesuatu yang Allah inginkan. Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Laisa limauti ahadin wala lihayatihi, bukan karena meninggalnya seseorang dan bukan pula karena hidup dan lahirnya seseorang. Ya, gerhana ini Allah Subhanahu wa taala ingin menakut-nakuti hambanya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena meninggalnya Ibrahim. Ibrahim meninggal di masa jahiliyah, di masa Islam, ya. Nabi SAW menangis di Sidil Nukil sampai meneteskan air mata ketika Ibrahim meninggal. Wa amma banatuhu kull fa kulluhunna adrakna al-Islam. Adapun anak-anak perempuannya semuanya mendapati Islam. Fa aslamna wa hajarna ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua Islam, anak Nabi SAW semuanya Islam, masuk Islam dan berhijrah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ya, tadi ya kita sampaikan Ruqayyah dinikahi Utsman bin Affan, Ummu Kulsum Utsman bin Affan. Fatimah, Fatimah ini menikah dengan siapa? Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ali bin Abi Thalib. Naam, ahsan. Barakallahu fikum. Jam berapa nih? Enggak terasa nih, udah mau Isya enggak? Lihat berapa Isya? Lihat berapa, Pak? Hah? 10 menit. Masih ada cuman sedikit, tinggal kita lanjut aja sedikit ya. Ingatkan kalau sudah masuk waktu Isya ya. Kalau sudah mendekatilah setidaknya. Wa kanat Khadijatu qad dzakarat li Waraqah ibni Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Khadijah ketika beliau telah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kejadian yang terjadi di Syam atau ketika berangkat ke Syam yang diceritakan oleh Maisarah ini masih mengganjal di hatinya, masih mengganjal di hatinya. Akhirnya Waraqah, akhirnya Khadijah pergi mendatangi Waraqah. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza wa kana ibna ammiha. Waraqah ini anak pamannya Khadijah. Berarti Waraqah dan Khadijah ini apa namanya? Sepupu, ya. Pergilah Khadijah ke sepupunya Waraqah. Wa kana nasraniyan. Waraqah ini seorang Nasrani. Qad tatabba'al kutub, dia mempelajari kitab-kitab terdahulu. Wa 'alima min ilmin nas, mengetahui ilmu-ilmu yang ditulis, ya, yang terdahulu, ya. Ma dzakarolaha hulamuha maisaratu min qaulir rahib. Khadijah menceritakan apa yang disampaikan oleh budaknya, yaitu yang pertama yang disampaikan dari ucapan seorang pendeta yang ada di arah Syam sana. Apa ucapannya? Ma nazala tahta hadhihi syajarati qattu illa nabi. Tidaklah yang singgah di bawah pohon ini kecuali nabi. Ini yang pertama disampaikan. Kemudian yang kedua, yang dilihat oleh Maisarah, dua malaikat menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang mengendarai untanya di saat padang yang di saat panas yang sangat terik. Maka Waraqah, ya, seorang Nasrani yang mengetahui ilmu dari kitab-kitab terdahulu, mendengar berita ini, ya, beliau sangat sangat terkejut dan bercampur dengan rasa senang. Waraqah pun berkata kepada Khadijah, "La in kana hadza haqqan ya Khadijatu, inna Muhammadan lanabiyyu hadhihi ummah." kalau memang ini benar wahai Khadijah, sungguh Muhammad adalah nabinya umat ini. Waqad araftu annahu ka'inun li hadhil ummah nabiyyun yuntadhar. Sungguh aku telah mengetahui bahwa akan datang nabinya umat ini yang sedang ditunggu. Hadza zamanuhu, inilah waktunya. Kalau memang benar apa yang disampaikan oleh budakmu yang engkau ceritakan ini, lakana Muhammadun nabiyan, Muhammad adalah seorang nabi, li hadhil ummah, nabinya umat ini. Warakah pun mendendangkan syairnya, ya. Faja'ala Warakah yastabti'ul amra. Warakah sudah senantiasa menunggu. Dia mengatakan hatta mata, sampai kapan ini menunggu terus? Sudah sangat berharap, sudah lama. Beliau pun mendendangkan syairnya. Lajittu wa kuntu fi dzikra lujuja liham min talama ba'athan najija. Sungguh aku telah menunggu dan terus menunggu berita ini, di dalam berita ini dan selalu menunggu, ya. Liham min talama bu'athan najija, sudah gelisah menunggu. Alangkah lamanya waktu menunggu ini. Wa wasfi min Khadijah ba'da wasfin faqad talantidhari ya Khadijah. Setelah aku mendengarkan kisah dari Khadijah menyebutkan sifat-sifatnya, maka sungguh sudah lama sekali aku menunggu wahai Khadijah. Bi batnil Makkah ala raja'i hadithuka an ara minhu khuruja. Melalui beritamu ini aku berharap dia keluar, ya. Melalui beritamu ini aku sudah berharap, ya. Sebelumnya aku sudah berharap dia akan keluar. Sang nabi itu akan datang. Bima khabbartina min qawli qassin, berdasarkan yang engkau sampaikan kepada kami ucapan seorang rahib, akrahu an a'waja, aku tidak suka menyimpang. Bi anna Muhammadan sayasudu fina, Muhammad akan memimpin kami. Wa yakhsifu man yakunu lahu hajija, dan beliau akan mengalahkan kaum musyrikin yang memeranginya. Wa yudhiru fil biladi diya'an nurin, dan dia akan menampakkan di negeri ini cahaya. Yukimu bihil bariyatan antamuja, yang akan menerangi para makhluk. Fayalqa man yuharibuhu khasaran, orang yang memeranginya pasti akan rugi. Wayal qaman yusalimu furujan, dan orang yang menerimanya, orang yang memenuhi panggilannya adalah orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang selamat. Fayalaitani idza kana dzakum, duhai kiranya aku ketika itu masih hidup, syahidtu fakuntu awwalakum wuluja, dan aku yang akan pertama kali masuk membela dia. Kalau sekiranya aku hidup nanti ketika dia diutus. Warakah ini disebutkan oleh ulama, ya, orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan laki-laki. Dari kalangan perempuan, istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibawa oleh Khadijah ke Warakah, Warakah menceritakan, tidaklah ada seorang pun yang datang dengan apa yang engkau bawa ini melainkan pasti diperangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut, karena mereka semuanya sayang dengan Nabi, sepakat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut, awa mukhriji yahum, apakah mereka benar akan mengusirku? Naam. Warakah pun menjelaskan, iya. Naam, itulah, ya, kisah Warakah, ya, yang menyebutkan bahwa Muhammad akan menjadi seorang nabi. Masya Allah, tanpa terasa waktu Isya sudah mendekati. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya.